Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad jaa'a rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Bapak ibu yang kami hormati, para pengusaha maupun non pengusaha, sesama muslim yang kita bersama-sama ingin membersihkan setiap makanan yang masuk dalam tubuh kita, makanan yang masuk dalam rumah kita, dalam tubuh kita, untuk nafkah keluarga kita, kita bersihkan dari setiap yang haram. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita untuk bersama-sama mendekat kepada aturan syariat, bersama-sama belajar apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan kepada kita, dan kita berharap semoga pertemuan yang kita lakukan kali ini termasuk di antara pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tema yang diangkat, cara tobat dari harta yang haram. Anda datang ke sini berarti ingin bersama-sama tobat dari harta yang haram, begitu? Apakah secara otomatis berarti Bapak Ibu telah mengakui pernah makan harta yang haram? Kita tidak menuduh demikian, Pak ya. Namun kita tidak yakin apakah dari penghasilan yang kita dapatkan 100% telah sesuai dengan yang halal, karena tidak ada MUI di rumah kita. Dan kita ingin agar apa yang kita miliki 100% dari itu, 100% bersih dari yang namanya harta yang haram. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin menumbuhkan semangat membersihkan semua penghasilan kita dari sesuatu yang haram, perlu kita ingat bahwa pengusaha muslim adalah pengusaha yang dia beriman dengan akhirat. Kalau seorang pengusaha muslim ingin menjadi pengusaha yang bebas beban di akhirat, maka tanamkan dalam dirinya bahwasanya pengusaha muslim adalah pengusaha yang beriman pada hari akhir. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara tugas ketika orang itu punya harta, dia nantinya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tentang bagaimana cara hartanya itu masuk dan untuk apa cara hartanya itu dikeluarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Kaki seseorang tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang empat hal, tentang empat nikmat besar yang Allah berikan kepada mereka. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bertanya an umrihi fima afna. Allah bertanya kepada mereka tentang usia. Untuk apa mereka habiskan usianya? Anda yang punya kesempatan usia yang masih muda, Anda yang punya banyak waktu luang, mohon jangan disia-siakan. Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari waktu luang yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa an ilmihi fima fa'ala. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang ilmu yang kita miliki, sejauh mana kita sanggup mengamalkannya. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bertanya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dan untuk masalah harta, Allah bertanya kepada kita dari mana harta itu kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita tunaikan. Karena itulah hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala, konsep harta yang diajarkan dalam Islam, kita tidak hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkannya, sampai yang kita pikirkan adalah bagaimana cara penyalurannya. Kalau mungkin dulu waktu Anda masih di SMA diajarkan prinsip ekonomi, teori ekonomi secara umum adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Hanya satu pintu saja yang dipikirkan. Tapi kalau Anda jadi pengusaha muslim, yang dipikirkan dua kali. Bagaimana cara Anda mendapatkannya dan bagaimana pula cara Anda menyalurkannya. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai seorang muslim ketika kita mengemban harta itu tidak hanya mencakup bagaimana dia masuk dalam kita sampai pada masalah penyaluran. Sehingga beban pikirannya harus semakin diforsir. Dia harus semakin serius dalam memikirkannya. Karena itulah ada sebagian ulama yang menasihatkan, ketika Anda melihat ada orang lain yang lebih kaya daripada Anda, kemudian kita berangan-angan untuk mendapatkan sebagaimana kekayaan yang dia miliki, maka hakikatnya kita berangan-angan untuk mendapatkan hisab yang lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang lain yang lebih kaya daripada kita, kemudian kita berangan-angan ingin menjadi seperti mereka, hakikatnya ini berangan-angan untuk mendapatkan hisab yang lebih berat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kita lengkapi, yang ditanya di hari kiamat adalah wa an jismihi fima ablah. Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada kita tentang nikmat kesehatan. Badannya itu dipakai untuk apa? Ini empat hal yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya adalah modal hidup bagi kita. Yang pertama mulai dari usia, waktu. Yang kedua kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Yang ini bekal bagi manusia untuk bersikap. Dan yang ketiga tentang harta, yang keempat tentang kesehatan. Semua ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah modal hidup kita, dan itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu prinsip penting yang perlu kita kedepankan, pengusaha muslim harus sadar akan akhirat. Pengusaha muslim harus paham tentang bagaimana konsep beriman kepada hari akhir. Anda tidak bisa disebut pengusaha muslim yang sukses kalau akhiratnya buta, kalau akhiratnya belum bisa disadarkan. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, prinsip ini perlu kita pahami. Pengusaha muslim adalah pengusaha yang sadar dengan akhirat. Kemudian yang kedua, secara umum ketika orang ingin menjadi seorang pengusaha yang sukses, pengusaha yang dia berhasil di dunia dan di akhirat, maka ada dua catatan yang harus dia perhatikan. Pertama, dia bersih dari harta haram. Yang kedua, dia mati dalam kondisi terbebas dari utang. Ini kalau dia mau memastikan dirinya bebas ketika di hari akhir. Kalau yang pertama jelas, bagaimana dengan yang kedua? Utang itu halal atau haram, Pak? Halal atau haram? Halal. Halal ya. Utang halal. Tapi mengapa pengusaha muslim harus mati dalam kondisi bebas dari utang? Karena seorang muslim diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai dia mati sementara masih ada hak saudaranya yang belum dia tunaikan. Kita ingatkan sebuah hadis yang disebut oleh para ulama sebagai hadis tentang muflis. Orang yang bangkrut di hari akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Menurut kalian orang yang bangkrut itu seperti apa? Maka ukuran manusia mereka akan menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Namanya orang muflis itu, orang bangkrut itu orang yang enggak punya duit, juga enggak punya harta yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut itu adalah orang yang punya harapan besar. Namun ternyata harapan itu hilang. Beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan kondisi orang bangkrut di hari akhir. "Al-muflisu min ummati," kata beliau. Seorang muflis, orang yang bangkrut di kalangan kami, di kalangan umatku. Kata beliau, "Ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Dia besok di hari kiamat datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Artinya apa ini, Pak? Orang ini ketika di dunia mereka beribadah kepada Allah, ibadahnya diterima atau ditolak? Ibadahnya diterima atau ditolak? Diterima. Orang ini orang yang saleh. Dia rajin sholat, rajin puasa. Dia kaya dan dia bayar zakat. Dia tunaikan hak kewajiban hartanya. Bahkan bisa jadi dia orang yang sudah ngaji. Bahkan bisa jadi dia orang yang faham syariat. Dia punya pahala puasa, dia punya pahala sholat dan seterusnya. Orang yang diterima amalnya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam calonnya muflis. Coba kita bayangkan, andaikan orang ini ketika di hari akhir tidak membawa pahala sholat, enggak membawa pahala puasa, enggak membawa pahala zakat, karena semua amalnya tidak berkualitas, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira bangkrutnya seperti apa? Kalau ini digambarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut di hari akhir itu orang ini ketika di dunia rajin ibadah. Tidak kita bayangkan orang yang bangkrut di hari akhir itu orang yang berandal ya, yang jauh dari masjid, yang tidak pernah melakukan ibadah, bukan. Namun orang yang bangkrut menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika di dunia. Namun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, waqad syatama hadza wa qadzafa hadza wa akhadha mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu waktu di dunia dia suka berbuat zalim. Kadang ya, lisannya tidak bisa dijaga. Dia mencela orang lain. Atau tangannya tidak bisa dijaga. Akhadha mala hadza, dia mengambil harta orang lain. Kadang tangannya tidak bisa dijaga, dia mukul orang lain. Wasafaka dama hadza, dia mukul orang lain. Dia menuduh orang lain dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya kelak di hari kiamat, mereka yang didzalimi meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala fayu'ta hadza min hasanatihi, masing-masing diberikan pahala yang dia miliki sampai ketika pahalanya itu habis. Summa turiha min sayyiatihim, kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang-orang yang didzalimi dilemparkan kepadanya, hatta turiha finnar, setelah itu dia dilemparkan di neraka. Jamaah yang dimakan Allah, bayangkan yang namanya muflis, orang yang bangkrut, itu adalah orang yang punya harapan besar. Dia membawa banyak pahala, tapi ternyata tidak bermanfaat baginya sedikit pun. Karena ketika di dunia dia tukang berbuat zalim. Dia model manusia yang suka jahat kepada orang lain. Sekalipun dia ahli ibadah, sekalipun dia ahli tahajud, bahkan dia ahli puasa, bisa jadi ini sama sekali tidak akan memberikan pengaruh kepada kehidupannya di akhirat, karena dia banyak melakukan kezaliman. Dan salah satu yang kita catat kepentingannya bagi pengusaha dari hadis ini, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadis ini, di antara contoh muflis adalah wa akhadha mala hadza. Dia suka mengambil harta orang lain. Artinya apa? Ada hak orang lain yang masuk ke rumah kita. Ada hak orang lain yang kita ambil secara tidak benar. Ada harta orang lain yang belum kita bersihkan. Maka orang semacam ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara manusia calon orang yang bangkrut di hari akhir. Karena itulah hadirin yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kita mau meluruskan, banyak orang itu salah persepsi ketika mereka memandang masalah harta haram. Banyak di antara orang yang ketika ingin meninggalkan harta yang haram, itu pertimbangannya adalah karena dia tidak ingin kualat di dunia. Dia tidak ingin hidupnya serba kerepotan. Dia mau meninggalkan yang haram, tapi dengan harapan nanti mendapatkan ganti yang jauh lebih berkah, yang lebih berkah, yang lebih berkah dan seterusnya, dalam arti yang lebih banyak. Sehingga yang dia bayangkan ketika dia meninggalkan yang haram adalah ingin mendapatkan harta yang lebih banyak. Dan ini satu kekeliruan. Padahal kalau kita berbicara tentang masalah halal dan haram, yang dipikirkan apa? Bagaimana kelak di hari akhir? Bagaimana nasib kita besok di hari kiamat? Kalau masih ada harta haram yang nempel pada diri saya, sementara sampai mati belum saya lepaskan. Karena itu sangat tepat sekali ketika tadi pembukaan acara seorang qari pembaca Quran menyitir firman Allah Subhanahu wa taala tentang larangan riba. Anda bisa perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba bertingkat. bertumpuk, karena semua riba pasti ada afa mudha'afa. Kalau riba itu terus dibiarkan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan cara meninggalkan yang riba, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Setelah itu, apa yang diingatkan oleh Allah? Setelah Allah membahas larangan riba, Allah ingatkan tentang neraka. Di lanjutan ayat Allah berfirman, wattaqun nar, dan takutlah kalian dengan neraka. Karena ini cara yang paling mujarab untuk mengendalikan manusia agar mereka tidak bermudah-mudah mengambil harta yang haram. Allah ingatkan dengan neraka. Dilarang riba di depan, dianjutkan dengan takutlah kalian terhadap neraka. Allati u'iddat lil kafirin, yang itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Setelah itu Allah lanjutkan dengan apa? Dengan motivasi untuk mendapatkan surga. Di ayat, dua ayat berikutnya, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang masalah halal haram, yang dihadirkan oleh Allah, yang dikedepankan oleh Allah adalah masalah domain akhirat. Yang diajak oleh Allah untuk kita pikirkan adalah masalah akhirat, bukan masalah dunia. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan takut ketika ada orang yang meninggalkan yang haram, kemudian dia mikir, terus nanti saya mau makan apa? Terus nanti saya mau kerja apa? Terus nanti anak istri saya mau saya kasih nafkah apa? Banyak orang yang ketika mau meninggalkan yang haram itu tarik ulurnya, maju mundurnya, mau dan tidak maunya dikendalikan oleh setelah ini saya mau mendapatkan apa. Banyak di antara mereka yang keluar bank gitu ya. Kemudian ternyata setelah keluar bank tidak mendapatkan penghasilan yang layak, dia mengeluh. Saya sudah tinggalkan yang haram, kenapa belum Allah gantikan dengan harta yang halal? Maksudnya adalah belum Allah beri pekerjaan yang sama seperti penghasilannya ketika di bank. Bukan demikian cara berpikirnya. Ketika kita meninggalkan yang haram, bukan untuk kemudian kita mendapatkan yang lebih banyak harta lagi, bukan. Namun ketika kita meninggalkan yang haram, tujuan besarnya adalah untuk membebaskan diri kita dari neraka. Sebagaimana yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, ketika membahas yang haram, bahas riba, pembahasan berikutnya yang Allah tanamkan adalah tentang masalah iman kepada neraka dan iman tentang masalah surga. Baik. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan termasuk orang yang terdidik sejak kecil meninggalkan yang haram. Banyak di antara sahabat yang mereka sejak kecil bagaimana kondisinya? Makan bangkai, makan minum khamr, makan riba, suap dan seterusnya, Pak ya. Tapi begitu mereka pindah agama jadi muslim, suasananya bagaimana? Semuanya berubah. Semuanya berubah. Kok bisa seperti itu? Yang itu menunjukkan bagaimana kekuatan iman yang mereka miliki, sehingga latar belakang pendidikan di waktu kecil tidak memberikan pengaruh besar ketika besar, ketika dewasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, yang beliau dahulukan adalah masalah iman kepada hari akhir. Anda kalau mau jadi pengusaha yang sukses akhirat, tapi tauhidnya enggak karuan, akidahnya tidak ditanam dengan baik, akan sangat sulit untuk kemudian bisa bebas dari yang haram. Masih banyak orang yang ketika dia sadar bahwasanya riba itu haram, tapi karena dia tidak punya latar belakang akidah yang kuat, akhirnya apa yang terjadi? Transaksinya diganti-ganti, Pak ya. Dia lakukan kamuflase, kamuflase, kamuflase. Pokoknya diubah sedikit demi sedikit. Yang penting kira-kira nanti masih bisa ada celah untuk diperbolehkan. Lah kalau caranya seperti ini, mana bisa kita meninggalkan yang haram? Gara-garanya karena doktrin akidahnya belum kuat. Karena itulah sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengomentari bagaimana dakwah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra, andaikan ayat yang pertama yang Allah turunkan itu larangan tentang khamr, laqalu, maka orang-orang musyrikin itu akan mengatakan la nadaul khamra abada. Kalau begitu kita akan terus minum khamr. Walau nazala awwala syai'in la taznu laqalu la nadauz zina abada. Andaikan ayat yang pertama turun itu adalah larangan untuk berzina, maka justru masyarakat akan bersumpah kalau begitu kita akan berzina selamanya. Tapi ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang akidah, tentang tauhid. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, tanamkan dulu akidah yang benar, tauhid yang benar, kita akan lebih mudah untuk meninggalkan yang haram. Sehingga pelajaran berharga yang disampaikan oleh para ulama, di tempat manapun kita belajar ilmu agama, masalah tauhid tidak boleh hilang, masalah tauhid tidak boleh ditinggalkan. Anda belajar fikih muamalah, bagian tauhid tidak bisa dihilangkan. Anda belajar masalah fikih toharoh, fikih sholat, fikih ibadah dan seterusnya, masalah tauhid tidak bisa dibersihkan, harus disisipkan di sana, karena ini motivator terbesar orang untuk mau taat kepada aturan syariat. Sebagaimana ada ulama yang mengatakan at-tauhidu la yuntaqalu minhu walakin yuntaqalu ma'ahu. Ilmu tauhid, pembahasan dan kajian masalah akidah itu tidak boleh ditinggalkan, namun harus selalu diikut sertakan. Anda kaji di masalah fikih muamalah, tauhid di situ harus ditanamkan. Anda mengkaji di masalah fikih toharoh, fikih ibadah, tauhid juga harus ditanamkan. Semua harus disertai dengan pelajaran masalah tauhid, pelajaran masalah iman kepada hari akhir, karena ini yang menjadi motivator terbesar manusia untuk bisa kembali kepada syariat. Baik. Kita akan mulai mengenal bagaimana harta yang haram yang ada di sekitar kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebutkan sebagaimana yang ada di presentasi bahwa sumber harta haram yang kita miliki secara umum jika kita kelompokkan di sana ada dua. Yang dua sumber ini telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum." Wa la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian makan harta kalian bil batil dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan antaradim minhum. Kecuali dengan cara perdagangan yang dilakukan secara saling ridha di antara kalian. Berarti di situ sumber harta haram yang kita makan secara umum ada dua. Yang pertama, harta haram yang kita makan dengan cara yang batil. Yang kedua, harta haram yang kita makan dengan cara di luar antarodin, di luar saling ridho. Di luar saling ridho itu maksudnya bagaimana, Pak? Ada unsur kedzaliman. Ada unsur kedzaliman. Ada enggak orang yang ridho didzalimi? Ada tidak? Tidak ada. Sehingga maksud Allah illa antakuna tijaratan antaradin, kecuali melalui perdagangan yang saling ridho, artinya melalui perdagangan yang di situ tidak ada unsur kedzaliman. Maka kalau kita bisa ambil pelajaran dari ayat ini, secara umum sumber harta haram yang pertama adalah harta haram yang diambil dengan cara zalim, dan yang kedua harta haram yang diambil dengan cara saling sukarela, sama-sama ridho, yang itu Allah sebut dalam Al-Quran dengan memakan harta dengan cara yang batil. Yang ini oleh para ulama sudah dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, al-makasib al-muharramah al-hasilah bitaradin, harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho. Dan yang kedua, al-makasib al-muharramah al-hasilah bighairi taradin, harta haram yang didapatkan yang itu tanpa saling ridho, atau di situ ada unsur kedzaliman. Baik, kita akan mulai dari bagaimana cara tobatnya masing-masing. Baik harta haram yang diperoleh dengan cara saling ridho, maupun harta haram yang diperoleh dengan cara tidak saling ridho, artinya di sana ada unsur kedzaliman. Saya awali dari harta haram yang di situ ada unsur kedzaliman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengambil harta haram dari orang lain dengan cara kedzaliman, di situ tidak ada unsur saling ridho. Maka yang perlu kita ketahui, pemilik harta ini tetap menjadi haknya siapa? Tetap menjadi haknya orang yang memiliki pertama, pemilik pertama. Siapa yang punya harta ini? Jawabannya adalah pemilik pertama, sahibul mal. Sebagaimana perkataan Ibnu Hubairah, beliau mengatakan, wattafaqu ala annahu yajibu alal ghasib raddul maghsubi in kanat ainuhu qa'imatan. Para ulama sepakat, orang yang ghasab, orang yang merampas harta orang lain, wajib mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, in kanat qimatan, kalau in kanat ainuhu qa'imatan, kalau bendanya masih ada. Kenapa? Karena pemilik yang sejatinya adalah orang yang menjadi pemilik pertama. Ini yang perlu kita sadari. Sehingga hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun pemiliknya sudah meninggal atau bahkan Anda sudah meninggal, tidak otomatis harta itu berpindah ke tangan kita. Tidak otomatis kepemilikan itu berpindah. Kita mengenal ada istilah money laundry, pencucian uang. Orang korupsi kemudian dia kasihkan ke yang lain dan seterusnya. Ada yang dipakai untuk belanja. Apakah berarti ketika dikasihkan ke orang lain pemiliknya berubah? Jawabannya tidak. Kaidah ini berlaku untuk kasus seperti itu. Harta yang didapatkan secara zalim, kemanapun harta ini berpindah, maka dia tetap menjadi pemilik pertama, tidak berpindah kepemilikannya, meskipun sudah disalurkan ke orang lain, meskipun dia transfer ke temannya, dia transfer, bahkan mungkin transfer ke takmir masjid, Pak, tetap harta itu menjadi hak milik pemilik pertamanya, karena kepemilikan tidak berpindah, hanya sebatas kemudian diambil dan diserahkan ke orang lain. Ini prinsip yang perlu kita kedepankan. Karena itu hadirin dimuliakan Allah, barangkali saya sekaligus mengingatkan, mungkin dulu waktu masih SMA, ada di antara kita yang berlagak agak nakal. Anda bisa ingat berapa kali Anda naik angkot enggak bayar? Pernah, Pak? Pernah, Masya Allah. Sudah berapa kali, Pak? Barangkali naik bis kota enggak bayar. Biasanya apa yang terjadi? Begitu naik angkot lupa enggak ditarik, alhamdulillah, lali. Seolah kita malah semakin senang kalau kemudian tidak ditarik. Itu duit-duit siapa, Pak? Duitnya siapa? Duitnya yang punya angkot, duitnya yang punya bis. Mungkin dulu waktu Anda masih nakal, suka malak uang temannya, dan kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika harta itu mampir ke kita, kita jadi dosa kalau kita sudah balig. SMP sudah balig belum? Sudah ya, Masya Allah. Kalau nakal Anda dimulai dari SMP, tanggungan dosanya sangat besar. Semua harta yang mampir ke kita sejak kita balig, yang itu kita ambil dari orang lain, wajib untuk kemudian kita kembalikan. Sebenarnya kaidah ini berlaku sampai sebelum balig. Namun untuk masalah dosa dan tidak dosa terhitung ketika sejak balig. Dulu waktu kita naik bis kemudian dibagi-bagi sama tukang penjual jajan, seribu, tiba dia kemudian dia ambil ulang, ternyata jajan yang kita pegang tidak diambil, padahal enggak membayar. Terus kita sudah makan. Sudah. Barangkali kita masih punya rekaman-rekaman buruk masa silam, Pak. Ini ingat, itu harta haram. Harta haram. Siapa pemiliknya? Bahkan pemiliknya wis ra ngerti, wis taunan, wis lali. Terus apakah kemudian ketika sudah lupa terus jadi hak milik kita? Tidak. Pemilik pertama tetap dia yang paling berhak. Selama kita tidak pernah melepaskannya, selama kita tidak pernah bertaubat darinya, kok kita bawa sampai mati, barangkali pemiliknya akan datang kepada kita dan nagih. Dulu berapa membayarnya? 1000. Di akhirat enggak ada duit 1000. Bayarnya pakai apa, Pak? Pahala dan dosa. Sudah? Sekarang mulai dihitung, mumpung sudah disediakan kertas. Sudah berapa kali naik angkot tidak bayar? Itu utang, Pak ya. Yang belum kita bayar. Terus bagaimana cara tobatnya? Ini sudah gatel, Pak. Gimana saya harus bisa melepaskannya? Nanti kita bahas. Kita lanjutkan yang berikutnya. Bagaimana jika barang itu rusak? Kalau kita punya harta haram milik orang lain di tangan kita, kemudian harta itu rusak. Di sana ada dua penjelasan. Jika barang itu adalah barang misliyah, barang misliyah itu barang yang ada gantinya. Anda pinjam sepatu kemudian rusak, dan merek sepatu ini ma'ruf, ada banyak di sekitar kita, bisa beli ulang di toko sepatu. Barang seperti ini namanya apa? Barang misliyah. Anda pinjam motor, kemudian motor itu terjadi kecelakaan, rusak, kemudian kita ingin mengembalikan utuh seperti sebelumnya. Karena ada yang semisal kita bisa belikan, maka barang ini disebut dengan barang misliyah. Jadi enggak boleh diganti pakai duit. Oh, barangnya hilang, tak ganti saja pakai duit. Tidak boleh langsung demikian, kecuali atas kerelaan pemilik. Dan ini kaidah, semua barang misliyah maka harus diganti yang semisal. Nah, jenis yang kedua adalah barang kimia. Barang kimia, barang yang dia tidak ada yang semisal, tapi ada harganya. Contohnya apa? Barang habis pakai. Barang habis pakai. Atau barang yang di tempat kita enggak ada. Dia dapat dari luar negeri, yang itu di tempat kita enggak ada, kemudian hilang. Kita pinjam kemudian hilang, atau kita curi kemudian hilang. Maka waktu ganti tidak memungkinkan bagi kita untuk mengganti yang semisal. Terus bagaimana caranya? Untuk barang kimia diganti dengan nilai. Dulu harganya berapa, saya bayar. Ini cara untuk bertobat atau mengganti mana yang semisal dan mana yang senilai, dengan cara apakah itu ada yang semisal atau tidak ada yang semisal. Nah, kemudian kalau kemudian barang yang kimia ini hilang, standar harga mana yang ditetapkan? Apakah standar harga di masa sekarang atau di masa silam? Mungkin Bapak Ibu pernah merusakkan tas temannya atau barang orang lain di masa silam yang sekarang sudah enggak ada lagi wujudnya. Mungkin dulu ada cangkir yang bentuknya bagus ya, ada piring yang bentuknya bagus, terus hilang atau rusak di tangan kita. Sementara kalau kita mau ganti, beli yang seperti itu enggak ada. Sudah? Sekarang kalau kemudian kita mau ganti pakai duit, standarnya bagaimana? Di sini saya sebutkan tiga rincian. Menurut madhab Hanafiyah dan Malikiyah, standar nilai harga yang digunakan adalah nilai ketika dia mengambil barang itu. Kalau menurut Hambali, standarnya ketika hilang. Dan menurut Syafi'i, standarnya adalah menggunakan harga yang tertinggi. Antara sejak mengambil sampai hilang, kapan harga itu tertinggi, itulah yang dipakai standar dalam pembayaran. Sehingga kalau Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pernah mengalami kasus seperti ini, terus bingung cekcok dalam menentukan harga, maka pastikan harga yang dipilih Anda bisa mengikuti salah satu dari tiga pendapat ini. Namun wallahu alam, insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah dengan memilih harga yang paling tinggi. Li'annahu abra'u lidhimmah. Karena dengan cara seperti ini semakin membebaskan kita dari tanggung jawab. Sementara li'irkin dhalim laisa lahu haqqun. Setiap kedzaliman yang dilakukan oleh seseorang, dia sama sekali tidak punya hak, artinya ditetapkan hukuman yang tertinggi untuknya. Baik. Kemudian berikutnya, bagaimana jika nilai barang berkurang? Misalnya dia tidak rusak, masih utuh, tapi nilainya berkurang karena ada bagian yang rusak. Maka di sana ada dua penjelasan. Yang pertama, kembalikan yang tersisa dan ganti nilai kerugian. Karena ini bagian, ada bagian yang patah, ada bagian yang hilang. Ini yang hilang ini senilai 100.000. Kembalikan sisanya yang masih utuh ditambah 100.000. Kecuali jika barang ribawi, tapi ini menurut Hanafiyah. Barang ribawi contohnya apa? Emas dan perak. Anda pernah pinjam perhiasan milik orang lain, kemudian rusak atau turun harganya karena lama dipakai, kemudian mau dikembalikan. Kalau menurut jumhur ulama, dikembalikan barang itu plus ganti rugi penurunan harga. Tapi kalau menurut Hanafiyah, tidak boleh dikasih tambahan, cukup dikembalikan apa adanya, utuh sebagaimana barang itu, meskipun nilainya berkurang. Namun wallahu alam, insyaallah yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapatnya jumhur, bahwa dia dikembalikan ditambah apa? Ditambah ganti rugi nilai penurunan barang. Karena dalam kasus ini tidak berlaku hukum riba. Yang berlaku adalah mengganti rugi karena dia telah mengurangi nilai barang. Sementara riba itu berlaku kalau di sana yang dilakukan transaksi utang piutang atau transaksi tukar menukar. Nah, itu baru berlaku hukum riba. Sebagai contoh begini. Anda mengambil cincin orang lain senilai 5 gram. Di situ ada berliannya misalnya. Cincin 5 gram ini kalau dipakai selama 5 tahun, turun harganya atau naik harganya? Biasanya, Pak. Naik atau turun, Pak? Naik emasnya, Pak ya. Kalau harganya dari sisi di situ karena ada ukir-ukirannya, ada berliannya, mungkin dia akan turun. Wah, berliannya sudah hilang misalnya ya. Ada bagian yang hilang, turun nilainya. Maka ketika dikembalikan oleh jumhur ulama harus ditambahi dengan uang senilai penurunan harga. Tapi kalau Hanafiyah enggak boleh, kembalikan saja emas. Dulu 5 gram dikembalikan 5 gram. Kalau 5 gram plus 100.000, 100.000 ini riba. Ini menurut pendapat siapa? Hanafiyah. Tapi ini pendapat yang lemah. Kalau ini dalam tukar menukar, dalam tukar menukar barang semacam ini riba. Misalnya dalam kasus ibu-ibu punya cincin 5 gram yang sudah lama mau ditukar dengan cincin 5 gram yang masih baru. Tentu saja nilainya berbeda, tapi ukurannya sama-sama 5 gram. Boleh enggak pakai transaksi kayak gini? Ini 5 gram yang sudah lama, saya mau ngambil 5 gram yang sudah baru, tapi tombok. Tomboknya berapa? 300.000. Berarti kita dapat cincin 5 gram yang baru dengan bayar berapa? 300.000. Boleh enggak semacam ini? Boleh tidak? Ini tidak boleh. Ini transaksi riba, Pak. Ini transaksi riba. Namanya riba apa? Riba fadl. Sama-sama 5 gram, tapi di situ ada kelebihan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam persyaratkan adz-dzahabu bidz-dzahab wal fiddatu bil fiddah yadan biyadin mithlan bimithlin. Emas dengan emas, perak dengan perak. Itu tunai ya dan biadin, dan mislan bimislin harus yang semisal. Kasus yang banyak terjadi di masyarakat, terutama perhiasan itu kalau ditukar, beratnya sama, tapi ada tombok harga, tombok apa ini? Nilai. Nah ini dilarang. Atau banyak juga dia beratnya beda. Dia punya 5 gram mau di upgrade jadi 7 gram. Kemudian dia serahkan yang 5 gram, dia ambil 7 gram dengan bayar, ya, dengan bayar tertentu. Ini boleh atau tidak? Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau bayarannya ini senilai 2 gram, boleh. Tapi kalau bayarannya ini lebih dari 2 gram, riba. Karena aturan yang diberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus mislan bimislin, harus sama timbangannya, sama beratnya. Tidak boleh ada yang beda dan tidak boleh ada kelebihan. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, berikutnya, jika ada barang yang kita ambil dan barang itu menghasilkan keuntungan, Menjadi milik siapakah keuntungan ini? Kasus ini banyak terjadi ketika ada orang yang menggunakan harta haram untuk modal usaha. Itu nanti hasil keuntungannya menjadi milik pengusahanya, ataukah menjadi milik pemilik uang pertama, ataukah bukan milik dua-duanya. Saya sebutkan ada 4 pendapat di situ. Dan kita langsung saja, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya itu semua menjadi milik sahibul mal. Itu semua menjadi milik sahibul mal. Dan ini pendapat Syafi'iyah dan Hambali, pendapat yang terakhir, berdasarkan kaidah al-mal wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Harta dan semua hasil dari harta menjadi pemilik sahibul mal, menjadi pemilik harta itu. Sekalipun dia ada di tangan orang lain jika dibawa secara zalim. Dalil tentang ini adalah peristiwa yang pernah terjadi di zaman Bani Israel. Saya yakin mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar kisah ini. Ada 3 orang yang jalan-jalan. Mohon maaf, ada mobil menghalangi parkir Honda Freed abu-abu, plat nomor H8980MW. Sekali lagi, Honda Freed abu-abu, plat nomor H8980MW. Terima kasih. Saya ulang kaidah tadi. Kaidah mengatakan al-mal wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan hasil dari harta itu menjadi pemilik pertama. Dalilnya peristiwa 3 orang yang pernah terjebak dalam gua, kemudian turun batu besar menutupi gua itu. Apa yang terjadi, Pak? Mereka berdoa kepada Allah dengan cara apa? Tawassul. Tawassul pakai apa? Pakai amal soleh. Bukan nyebut nama wali ya. Tawassul pakai amal soleh. Dan itulah yang bisa diandalkan oleh seorang mukmin. Karena kita tidak mengandalkan amal orang lain, tapi masing-masing kita mengandalkan amal diri kita masing-masing. Orang ini begitu terjebak dalam gua, kemudian tertutup batu besar, mereka bertawassul. Pakai tawassul amal mereka sendiri-sendiri. Sehingga mereka berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal yang pernah mereka lakukan, amal besar. Dan ini diperbolehkan, Pak. Kalau Bapak Ibu menceritakan amal yang pernah kita kerjakan, namanya apa? Sum'ah, riya. Tapi kalau kita cerita amal kita kepada Allah, riya atau tidak? Riya atau tidak? Apa gunanya riya di hadapan Allah? Allah Maha melihat. Baik. Karena itulah ketika Anda gatel mau menceritakan amal kita ke orang lain, tolong sabar, gantikan dengan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menceritakan amal kepada Allah Subhanahu wa taala ini diperbolehkan dan bisa kita jadikan sebagai tawassul dalam berdoa. Setelah kita menyebutkan amal kita, terus diiringi dengan doa. Salah satu yang terjadi di situ, ada seorang yang dia dulu pernah mempekerjakan orang lain, pernah punya pembantu. Kemudian pembantu ini pergi pulang kampung sebelum mengambil upahnya, gajinya. Akhirnya apa yang dilakukan? Upah untuk pembantu ini dirawat oleh majikannya, dibelikan kambing. Kemudian kambingnya itu berkembang, beranak-beranak, jadi banyak sekali. Bertahun-tahun pemiliknya datang. Dia minta, mana gaji saya? Oleh tuannya disuruh lihat, itu 1 lembah, isinya apa? Kambing. Ambil semuanya, itu gajimu. Kaget dia, yang benar kamu ini, jangan main-main. Betul, itu semua gajimu, silahkan ambil. Diambil semuanya dan tidak menyisakan satupun. Karena harta itu adalah turunan dari siapa? Hartanya si pembantu tadi. Dia kaya mendadak, Pak ya. Masya Allah. Dia ambil semuanya. Nah ini jadi kaidah al-mal wa ma yatawallatu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunan dari harta itu hasilnya adalah menjadi pemilik harta itu. Kemudian dia bawa semuanya. Kemudian dalil yang lain yang menguatkan ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahya arda maitatan, man ahya ardan maitatan fahiya lahu." Siapa yang dia merawat tanah yang kosong tidak bertuan. Kemudian dia buka lahan, terus dia garap tanah itu sampai menghasilkan, fahiya lahu, maka dia yang paling berhak. Ini terjadi kalau tanahnya tidak ada pemiliknya. Tapi kalau tanahnya punya pemilik, ya enggak boleh kita serobot, Pak ya. Sekalipun pemiliknya adalah negara. Sudah dikasih patok tanah milik negara, masih saja nakal. Dibangun gedung di situ, gubuk di situ. Bahkan ada yang sampai dijual. Dan itu masalah terbesar Jakarta kan gara-gara kayak gitu, Pak ya. Sampai hilang siapa pemiliknya enggak tahu, itu gara-garanya tanah punya pemerintah, diuruk, dibangun. Bertahun-tahun tinggal di situ. Pindah kepemilikan tidak? Tidak. Masih menjadi hak siapa? Yang punya pertama, pemerintah. Maka kalau diambil wajib dikembalikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa laisa li irqin dhalimin haqqun." Dan orang yang zalim tidak punya hak sama sekali. Karena itu, kalau ada di antara kita yang memanfaatkan harta haram untuk modal, terus dia berkembang banyak, hasilnya milik siapa? Milik pemilik harta ini yang pertama. Bukan milik yang mengembangkannya. Lu kan saya sudah berusaha di situ, enggak ada gunanya. Kamu kan bertindak zalim. Wa laisa li irqin zalimin haqqun. Orang yang zalim enggak punya hak sama sekali. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah, banyak orang yang terkadang dia kebingungan. Boleh enggak saya itu mengembangkan usaha pakai harta yang haram? Jadi dia itu kalau mau keluar dari lingkungan yang haram itu pakai ancang-ancang dulu. Saya sedang menyiapkan membangun usaha dulu. Kira-kira kalau usaha berkembang baru keluar. Itu kalau usahanya bangkrut kira-kira keluar atau tidak? Aneh orang ini. Sekalipun kalau usaha Anda berkembang, modal yang Anda pakai itu uang siapa? Uang orang lain. Uang hasil kedzaliman. Masa pakai ancang-ancang dulu? Saya baru mau keluar kalau sekian tahun, ya gitu ya. 4 tahun, cari modal dulu. Ini duit siapa yang kamu pakai modal? Karena itu perhatikan, usaha yang dibangun dari modal yang haram, hasil kedzaliman, dia tidak punya hak sama sekali. Masa harta haram jadi modal? Kemudian bagaimana cara tobatnya? Di situ kita sebutkan ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jika mungkin untuk dikembalikan, atau ada dua rincian. Yang pertama, jika mungkin untuk dikembalikan, maka wajib dikembalikan kepada pemilik. Ini dengan ijma, sepakat ulama. Ulama sepakat, harta haram yang ada di tangan kita dan mungkin untuk dikembalikan, wajib dikembalikan kepada pemilik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, alal yadi ma akhadat hatta tu'addiya. Kewajiban orang yang mengambil adalah mengembalikan harta yang pernah dia ambil. Beliau sallallahu alaihi juga mengatakan di hadis bawahnya itu, la ya'khudhanna ahadukum mata'a sahibihi jadan wala la'iban. Janganlah kalian mengambil harta orang lain, harta temannya, baik serius maupun main-main. Jadi kita waktu masih SMA mungkin pernah bermain sepatu teman kita disembunyikan. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi. Ya kan saya cuma guyon. Beliau melarang. La ta'khudhan la ya'khudhan ahadukum mata'a sahibi jadan wala la'iban. Mau guyon mau main-main itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hilang siapa yang nanggung nih? Saya tadi cuma main-main menyembunyikan sepatumu terus hilang. Siapa yang nanggung? Yang menyembunyikan. Tapi biasanya enggak mau, Pak. Saya cuma main-main kok ya. Ini repotnya orang itu kalau kemudian susah diajari yang lebih beradab. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih jauh mengajarkan kepada kita, mau meskipun main-main jangan dilakukan. Wa idza wajada ahadukum asa sahibihi falyardudha alaihi. Kalau ada orang yang membawa harta orang lain, segera dikembalikan. Kemudian yang kedua, bagaimana jika tidak mungkin untuk dikembalikan? Di sana ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, kalau tidak mungkin untuk dikembalikan, berarti tidak ada cara untuk bertobat. Kalau tidak ada cara untuk bertobat, terus konsekuensinya gimana, Pak? Ya tunggu peradilan di akhirat. Tugas kamu adalah perbanyak dapat ganjaran, sehingga nanti kalau pemiliknya datang, kamu bisa kasih pahalamu. Ini pendapatnya Fudail Ibn Iyad. Kalau tidak mungkin dikembalikan, menurut Fudail bin Iyad, enggak bisa kita sedekahkan atas nama pemiliknya, karena ini harta haram. Beliau pernah mengatakan, la yataqarrabu ilallahi illa bitayyib. Tidak boleh bersedekah atas nama syariat, atas nama ibadah, kecuali dengan harta yang baik. Nah, kalau dia harta haram, enggak ada kesempatan untuk itu. Kemudian yang kedua, pendapat jumhur ulama, alhamdulillah. Ini pendapat jumhur. Menurut jumhur masih ada kesempatan untuk bertobat. Tapi di sana ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama mengatakan disedekahkan atas nama pemilik, dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat yang kedua mengatakan diserahkan ke Baitul Mal, dan ini pendapat Syafi'iyah. Dan masing-masing punya dalil. Saya sebutkan ceritanya, dalilnya. Diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, beliau pernah membeli seorang budak, ya, dari pedagang, dari seorang pedagang. Kemudian setelah budak itu dibawa, ternyata budak itu ngantongi emas. Budak itu ngantongi emas. Sampai di rumah, loh kamu kok bawa emas? Seharusnya ini uangnya siapa? Penjual tadi. Karena yang saya beli bukan budak beremas, tapi budak saja. Sehingga kalau budak ngantongi emas, berarti kelebihan ini milik siapa? Milik penjual. Akhirnya Ibnu Mas'ud balik ke pasar. Ternyata penjualnya sudah pergi. Bingung beliau. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau pun tunggu di situ sampai pasar ini bubar. Ternyata enggak balik-balik. Sehingga Ibnu Mas'ud putus asa untuk bisa mengembalikan emas tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Fatasaddaqa bitsaman. Jadi uang tadi disedekahkan oleh Ibnu Mas'ud. Lalu beliau mengatakan, Allahumma hadza an rabbil jariyah, fa in radiya fal ajru lahu, wa in ata fal ajru li, wa lahu min hasanati bi qadarihi. Ya Allah, ini sedekah atas nama pemilik budak yang pertama. Dia sedekah atas nama apa? Pemilik harta itu yang pertama. Kalau dia ridho dengan caraku seperti ini, maka pahala sedekah ini untuknya. Dan jika dia tidak ridho, dia mau tetap mengambil emas itu sementara tidak sanggup untuk ketemu saya, maka pahala ini milikku, dan saya rela ketika di akhirat nanti pahala ini diambil lagi oleh dia. Ini perkataan siapa? Ibnu Mas'ud. Dan qaul sahabat bisa jadi dalil. Kemudian peristiwa yang kedua. Peristiwa yang terjadi dalam sebuah pasukan perang. Di sana ada salah satu pasukan yang dia ghalla fi sabilillah. Dia ngambil ghanimah sebelum dibagi. Dan itu korupsi, Pak. Contoh korupsi masa silam seperti ini. Ngambil ghanimah sebelum dibagi. Kemudian dia pulang. Setelah semua pasukan bubar, balik ke rumah masing-masing, orang ini menyesal. Dia balik ke Qaidul Jaish, ke panglima perang. Saya mau tobat, mau saya serahkan. Saya kemarin ngambil ghanimah sebelum dibagi. Ini uang yang saya ambil. Lalu apa yang terjadi? Fa'aba yaqbaluhu minhu wa qala kaifa li bi isalihi ilal jaish wa qad tafarraqu. Saya enggak mau nerima ini. Gimana saya bisa menyerahkan ghanimah ini kepada para pasukan padahal mereka sudah pulang sendiri-sendiri ke rumahnya? Saya enggak bisa menerima. Fa'ata Hajjaj ibn Sya'ir. Sampai akhirnya datang seorang yang menengahi, namanya Hajjaj bin Sya'ir. Lalu Hajjaj ini mengatakan, ya hada, innallaha ya'lamul jaysha wa asma'ahum wa ansabahum. Wahai panglima, Allah kan maha tahu siapa saja pasukan kamu dan keturunan mereka, Allah maha tahu. Karena itu fadfa khumusahu ila sahibil khumus wa tasaddaq bil baqi anhum. Karena itu serahkan ghanimah ini sebagai sedekah atas nama mereka semua. Nanti pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua pasukan yang memiliki hak untuk mendapatkan ghanimah ini. Ini penjelasan dari ulama salaf di masa silam, bagaimana ketika orang itu memiliki hak orang lain, harta orang lain yang dimiliki dengan cara yang zalim, dikembalikan dengan cara apa? Disedekahkan atas nama pemilik. Selamat Pak, kemarin yang sudah pernah naik angkot enggak bayar, ya, beli sesuatu enggak bayar dan seterusnya, sekarang dihitung, sedekahkan nilainya atas nama pemilik. Namanya saya enggak tahu gimana. Allah maha tahu nama pemilik angkot. Sebut saja ya Allah ini atas nama pemilik angkot, beres. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala sedekah yang kita berikan atas nama pemilik angkot sampai kepadanya. Kemudian berikutnya, bagaimana jika dikembalikan kepada ahli waris? Apakah ini bisa mengukurkan tanggung jawab kita? Di sana ada beberapa pendapat. Kalau misalnya pemilik harta ini sudah meninggal, tapi ahli warisnya masih ada, lalu kita serahkan ke ahli waris, apakah mengukurkan dosa kita? Pendapat yang pertama, mengukurkan tanggungan di dunia, tapi tidak dan tanggungan di akhirat. Ini pendapat Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hambali. Karena harta itu kalau tidak jatuh ke pemilik, jatuh ke ahli waris, sehingga gugur tanggung jawab dunia akhirat. Pendapat yang kedua, mengukurkan tanggungan dunia tapi tidak mengukurkan akhirat. Kenapa tidak mengukurkan akhirat? Kenapa tidak mengukurkan akhirat? Karena dosa dia dengan pemilik harta belum selesai. Waktu Anda, misalnya waktu ada orang yang mencuri harta orang lain, yang dicuri sakit hati enggak, Pak? Sakit hati enggak? Sakit hati. Kalau misalnya pencuri ini mengembalikan harta tadi, cukup untuk kemudian mengobati sakit hatinya? Cukup tidak? Belum tentu. Bisa jadi dia menerima pengembalian harta yang dicuri, tapi loro hati masih tetap ada di dalam. Kalau belum mukul, belum ngantemi, itu belum puas dia. Begitu harta dikembalikan, plus antem. Nah, ini yang nanti diselesaikan di hari akhir, menurut pendapat Malikiyah dan Imam Ahmad. Betul sudah diserahkan ke ahli waris, tapi tanggung jawab dia dengan orang yang didzalimi kan belum selesai. Nanti lanjut di hari kiamat. Agak berat, Pak. Kemudian pendapat yang ketiga, dirinci. Jika harta itu masih ada, maka jatuh ke tangan ahli waris. Jika sudah tidak ada, maka ahli waris tidak punya hak untuk ngambil, tapi nanti tanggung jawabnya besok di hari akhir. Dan insyaallah wallahu alam, para ulama banyak memfatwakan dengan mengambil pendapat yang pertama, ini pendapat jumhur ulama, bahwa harta ini gugur atau kewajiban orang ini gugur setelah diserahkan kepada ahli waris. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan bahas tentang harta haram saling ridho. Kalau kita mendapatkan harta haram dengan cara saling ridho, coba sebutkan contoh mendapatkan harta haram tapi saling ridho, Pak. Satu, okay. Utang bank, napa haram? Haram, Pak. Masa haram. Belum kita bahas ya. Contoh yang lain. Ya. Jual beli khamr. Jual beli benda-benda haram ya, jual beli babi. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya sama sekali, jual beli bangkai. Kalau akik masuk enggak akik? Jual beli akik gimana penghasilannya, Pak? Hah? Halal. Insyaallah halal ya. Ada manfaatnya ya. Kecuali kalau akik jimat. Nah, ini haram ya. Contoh yang lain. Penghasilan dari cara yang haram tapi saling ridho. Ya. Misalnya ya, agak kasar ya, PSK ya, penghasilan PSK atau penghasilan dukun. Sudah. Saya boleh memasukkan termasuk penghasilan riba. Riba itu dipaksa atau saling ridho? Dipaksa atau saling ridho? Anda yang mungkin pernah jadi korban riba, jenengan dipaksa atau saling ridho? Ya? Ridho ya. Bahkan sudah disyaratkan di awal, setuju, sing penting saya dapat bantuan modal. Rentenir kan gak maksa, Pak. Kalau mau 1 juta bayar 1.100.000, kalau gak mau ya gak usah. Terus apa? Dia mau. Maka dia ngambil itu dengan prinsip antara din, saling ridho. Bahkan dalam banyak transaksi, ini boleh utang ke saya 1 juta tapi tolong nanti kasih tambahan seikhlasnya. Riba seikhlasnya. Riba yang ikhlas. Saling ridho tidak? Baik. Riba itu saling ridho. Ada banyak kasus di mana kita melakukan jual beli saling ridho tapi di situ ada unsur haram. Misalnya apa? Jual beli yang di situ ada unsur gharar. Ini saya punya 2 kotak, enggak tahu isinya apa. Pokoknya kalau mau ngambil 1 bayar 100. Kemudian kita bayar 100 ngambil 1. Untung rugi ditanggung masing-masing yang beli. Ini saling ridho tapi gharar. Termasuk judi, Pak ya. Ini juga saling ridho. Ada banyak kasus di tengah kita yang itu saling ridho. Tapi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak orang yang kalah judi kemudian dia lapor ke majelis hakim, harta saya diambil fulan. Kalah judi. Diterima enggak? Nanti kamu juga kena ciduk kan gitu ya. Baik. Karena itulah hadirin dimuliakan Allah. Kadang ada orang yang dia beralasan, wong saya ngambil saling ridho, enggak maksa, enggak pernah minta, kemudian bayar sendiri secara sukarela bahkan dengan ikhlas. Kok saya disalahkan? Bukan masalah itu. Saya kan enggak maling. Saya enggak nyolong, saya enggak mencuri. Tapi kenapa kok saya disalahkan? Bukan masalah maling dan tidak maling. Ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan nas. Meskipun yang Anda ambil saling ridho. Kita akan bahas bagaimana hukumnya cara taubat dengan mendapatkan harta haram dari cara yang saling ridho. Saya sebutkan yang pertama, harta haram saling ridho ada 2 macam. Yang pertama harta halal yang hasilnya haram karena di sana ada tujuan jahat ketika menjualnya. Seperti misalnya bapak ibu menjual benda yang halal, tapi kita tahu pelakunya ini mau dipakai untuk yang haram. Ada apotek jual dextrometorphan. Dextro ini bisa dipakai untuk obat batuk, bisa dipakai untuk obat mendem. Ini kalau kita sudah tahu dia ini beli mau dipakai untuk mendem, diaplos pakai bensin, boleh enggak dijual? Enggak boleh. Kalau kita sudah tahu ini mau dipakai untuk mendem. Lem Ibon. Ini bisa dipakai untuk yang halal, ngelem sandal. Bisa dipakai tujuan untuk mendem. Kalau sudah tahu ini pembelinya mau dipakai untuk itu, enggak boleh dijual. Termasuk benda-benda yang ada di sekitar kita, pakaian yang dia sebenarnya tidak menutup aurat. Kalau kita tahu ini pembelinya pasti mau dipakai keluar rumah, ya jangan difasilitasi. Tapi kalau kemudian kita tahu, wah ini gak bakalan mungkin dia pakai kayak gini keluar rumah, silahkan dijual kepadanya. Ada sesuatu yang hukum asalnya halal, tapi karena dipakai untuk tujuan yang jelek, menjadi haram hasilnya. Racun tikus itu bisa dipakai untuk ngeracuni tikus, bisa dipakai untuk ngeracuni manusia. Ini kalau penjualnya kita tahu gelagat buruk mau bunuh orang, jangan dikasihkan. Baik. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli senjata fi zamanil fitnah, ketika di zaman fitnah, karena kemungkinan besar senjata itu akan dipakai untuk membunuh orang lain. Dan di situ dilarang karena unsur apa, Pak? Ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini menjadi kaidah umum. Kalau misalnya Bapak Ibu punya profesi yang halal, tapi di saat yang sama kita diminta untuk membantu kegiatan yang haram, maka hasil yang kita dapatkan haram. Anda misalnya seorang programmer atau desainer, kemudian diminta oleh orang non muslim, tolong buatkan program untuk kami untuk kelancaran beribadah, program untuk kami untuk kelancaran apa misalnya, untuk judi biar lebih lancar dan seterusnya, boleh gak diserahkan? Gak boleh, karena apa? Ta'awun alal itsmi wal udwan. Ya kan saya dapat uangnya dari saya bekerja saling ridho, gak dipaksa, meskipun karena Anda melakukan ta'awun alal itsmi wal udwan. Semua pekerjaan yang di situ ada unsur saling tolong menolong untuk keburukan, untuk maksiat, hasilnya haram. Meskipun pada asalnya halal. Saya diminta untuk bikin desain apa misalnya ya, desain untuk logo situs yang enggak benar atau situs judi, ya enggak boleh dilayani. Karena itu haram. Baik. Ini kaidah yang berlaku. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli senjata di zaman fitnah, karena bisa dipastikan atau kemungkinan besar senjata itu digunakan untuk sesuatu yang terlarang. Kemudian yang kedua, harta haram yang asli haram. Melakukan jual beli atau transaksi dengan harta haram, baik haram zatnya atau haram caranya. Seperti misalnya jual beli khamer, hasil zina, hasil perdukungan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyampaikan satu keterangan dalam satu kalimat, mahrul bagi, kemudian apa lagi, hulwanul kahin, dan yang ketiga adalah jual beli anjing, samanul kalbi. Kata beliau, kulluha khabith, semuanya jelek, semuanya haram. Siapa yang menjadi pemiliknya? Mereka yang sudah pernah bekerja di dunia riba, mereka yang sudah pernah melakukan jual beli yang haram, pernah menjual harta yang haram. Siapa pemilik harta ini? Di sana ada dua keterangan. Yang pertama, jika ketika dia mendapatkan harta itu, dia meyakini ini halal, dia meyakini bahwasanya harta itu adalah halal, penghasilannya halal, tidak bermasalah, maka apa yang dia dapatkan halal untuk dia manfaatkan. Dulu waktu belum tahu tentang haramnya riba, dulu waktu belum tahu tentang haramnya jual beli benda-benda yang terlarang. Saya mohon maaf Pak, mungkin saya izin menyebut barang, tidak masalah ya? Enggak masalah. Barangkali ada yang belum sepakat. Tapi kalau yang belum sepakat tahan saja, karena saya mengambil madzhab jumhur atau mungkin hampir ijma ulama. Dulu mungkin ada di antara kita yang pernah jual beli rokok. Nah, sensitif enggak? Semoga tidak ya. Nah, baik. Contohnya masih banyak di kanan kiri kita. Saya dagang rokok dan penghasilannya banyak yang dari rokok. Atau dulu dia pernah bekerja di dunia-dunia yang haram, tapi dia enggak tahu kalau itu terlarang, sehingga dia yakini itu halal. Kata Pak Kiai kan boleh-boleh saja, mong cuma makruh kan begitu ya. Kemudian dia dagang dengan itu, meskipun dokter ijma kalau itu terlarang. Dan dalam masalah rokok itu yang teranggap ijma'nya kiai atau ijma'nya dokter? Ijma'nya dokter. Ini urusan kesehatan. Kalau kemudian dokter sudah ijma' itu berbahaya, bahkan sudah ditempel di mana-mana, membunuhmu, membunuhmu, membunuhmu. Tidak ada satupun yang nempel, membuat kamu pingsan itu enggak ada, Pak. Itu enggak main-main, langsung membunuhmu gitu ya. Kok masih nekat? Ini melanggar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wala dirar. Dilarang bagi kita untuk membahayakan diri kita sendiri maupun orang lain. Maka semacam ini jika kita yakini halal, jika kita masih yakini sebagai sesuatu yang halal, harta itu halal bagi pemiliknya selama rentang dia tidak tahu. Apa dalil tentang ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, faman ja'ahu mau'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena itu siapa yang sudah tahu ilmunya tentang haramnya riba, falahu ma salafa, maka dia mendapatkan hak untuk menikmati yang telah lewat. Maksudnya apa? Hasil riba di masa silam. Hasil riba di masa silam. Riba itu Bapak Ibu diharamkan belakangan. Diharamkan belakangan. Sebagaimana khamr diharamkan belakangan. Riba itu penghasilan terbesar penduduk Mekah, dan khamr penghasilan terbesar penduduk Madinah. Di sini komoditas buah-buahan terbesar apa Pak di sini Pak? Kalau di Jogja misalnya salak ya. Itu salak Pak, kalau lagi musim harganya bisa 1000 bahkan di bawah 1000. Kalau sekarang alhamdulillah rata-rata di atas 3000. Kalau dulu itu bisa sampai 1000 di bawah 1000. Rugi itu petani. Dia disuruh ngangkat kintalan dari sawah salak ke pedagang itu mungkin enggak cucuk, cuman kalau dikasih uang 100.000, 50.000. Dengan hanya tenaga ngangkatnya saja. Seperti itu pula ketika terjadi di Madinah. Kalau sudah musim kurma, musim anggur, sudah harganya turun. Akhirnya apa yang terjadi? Ditimbun itu buah-buahan semacam ini, nanti terjadi fermentasi, jadi apa? Khamr. Kalau sudah jadi khamr, diekspor ke Syam. Kalau pas musim dingin di sana. Jadi sesuatu yang aslinya yang biasanya itu harganya murah, rendah, menjadi mahal, menjadi bernilai gara-gara diekspor, tapi dalam bentuk lain. Karena itu jual beli khamr menjadi komoditas penghasilan Madinah, sumber ekonomi Madinah. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, ketika Madinah masih dihalalkan khamr, ada enggak sahabat yang menikmati uang hasil jual khamr? Banyak sekali. Bahkan termasuk yang dialami oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Siapa Abu Talha? Ayah iparnya atau ayah tirinya Anas bin Malik. Suaminya Ummu Sulaim, suami yang kedua. Abu Talha ini termasuk di antara sahabat yang dia punya banyak khamr. Sampai satu ketika Abu Talha itu pernah dipeseni untuk membawa harta anak yatim. Ini tolong dirawat, nanti kalau sudah besar dikasihkan. Oleh Abu Talha, daripada uang ini nganggur, maka lebih baik dikembangkan. Lalu dia mau mengembangkan uang itu. Sehingga apa yang dilakukan? Dipakai kulaan khamr, Pak. Dipakai kulaan khamr. Dia kulak khamr banyak sekali. Duit siapa ini? Duit anak yatim. Amanah dari orang lain untuk dijaga, duitnya anak yatim. Begitu dia kulak khamr sudah ditimbun, sebentar lagi mau dijual, turun ayat yang mengharamkan khamr. Coba gimana stresnya Abu Talha? Itu kalau kira-kira terjadi pada Anda, Pak. Duit jutaan, kemudian sudah digunakan modal untuk usaha, ternyata Allah turunkan ayat yang mengharamkan itu. Kita Islam Nusantara, wah, gak ikut Al-Quran. Nah, ikutnya apa? Gato lucu. Bukan Islam lagi. Begitu sahabat Abu Thalha turun ayat itu, betul beliau stres. Berkali-kali beliau datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali ada keringanan untuk beliau. Ini harta anak yatim ya Rasulullah, bukan harta saya. Kalau harta saya mungkin saya lepaskan. Harta orang lain, amanah. Tapi apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ahriku, buang. Balik pulang. Balik lagi beliau. Ya Rasulullah, afana ja'aluhu khallan. Bagaimana kalau tak buat jadi cuka saja? Jadi setelah fermentasi jadi khamr, nanti mengalami fermentasi lagi jadi cuka. Cuka halal atau haram? Halal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan kadang pakai cuka, berarti halal. Nah kalau pakai cuka kan, kalau sudah jadi cuka bisa dijual. Tapi apa jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? La ahriku, enggak bisa, pokoknya buang. Masya Allah, sudah enggak ada pilihan lain. Sami'na. Anda mungkin kalau itu terjadi pada kita, ya, kalau peristiwa itu terjadi pada kita, mungkin kita akan demo. Solusinya apa ya Rasulullah? Sudah dilarang masih tanya solusi. Solusinya buang. Solusinya dibuang. Jadi sahabat enggak tanya seperti itu, Pak. Ini kembali lagi seperti di awal. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun mereka dari masalah akidah. Masalah tauhid yang kuat sampai pengaruh seperti ini sanggup mereka lakukan. Rela tega untuk rugi besar, yang penting akhirat selamat. Dibuang itu khamar. Diceritakan oleh Anas bin Malik, sampai Madinah itu becek dengan khamar. Kita kalau habis hujan begitu, Pak, suasana becek di jalan, air-air masih ada itu, seperti itulah suasana ketika khamar diharamkan. Dibuang semua oleh para sahabat. Sudah? Nah, ketika ayat ini belum diturunkan atau larangan khamar belum diturunkan, maka kekayaan dari hasil jual beli khamar halal bagi mereka. Seperti itu pula ketika ayat riba belum diturunkan, kekayaan para sahabat dari riba boleh mereka nikmati. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh mereka untuk buang semua hasil kekayaan kalian dari hasil jual beli khamar, dari hasil riba, enggak. Tidak ada perintah untuk demikian. Namun yang diperintahkan adalah setelah turun ayat ini, faman ja'u mau'idhatun fantaha, lalu dia berhenti, tidak melanjutkan transaksinya, falahu masalaf, maka sebelumnya menjadi haknya. Batasnya kapan? Ketika tahu. Nah, terus ini kalau kasus yang terjadi pada kita, batasnya adalah ketika kita sudah punya ilmunya dan belum. Kalau kita sudah paham ini haram, kau masih diterjang, ini haram, enggak boleh kita nikmati. Yang kemarin yang belum tahu, silahkan dinikmati. Berarti kalau gitu enggak usah ngaji saja. Ini semakin tahu makin berat beban hidup. Sebenarnya sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang sebenarnya tidak tahu dan siapa yang pura-pura tidak tahu. Kita lanjutkan. Ini ada keterangan dari Imam As-Sa'di rahimahullah. Di situ Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengembalikan harta dari hasil akad riba setelah taubat. Jadi riba di masa silam tidak Allah perintahkan untuk dikembalikan. Karena mereka belum tahu dan belum ada wahyu yang menjelaskan tentang larangan riba. Namun Allah perintahkan untuk mengembalikan riba yang belum diambil. Jadi riba yang masih ada di konsumen-konsumen enggak boleh diambil. Tapi ambil saja yang raksul mal, modalnya. Modalnya boleh tapi ribanya enggak boleh. Wa annahu qubida bi radi mulkihi, dan riba itu diambil birido mulkihi, dengan keridoan pemiliknya, fala yushbihul maghsub, sehingga tidak sama dengan gosop, tidak sama dengan merampas. Karena itulah yang benar, riba itu harta haram dengan cara yang saling ridho. Kemudian di sini saya sebutkan riba yang pernah dipraktikkan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa ini? Abbas itu siapa? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk membuktikan keseriusan beliau perang dengan riba, beliau mengatakan wa awwalur riba adauhu riba al-Abbas bin Abdul Muthalib. Riba pertama yang saya gugurkan adalah ribanya Abbas bin Abdul Muthalib. Enggak boleh, sekalipun riba pamannya sendiri. Berikutnya, harta haram yang diperoleh oleh seseorang setelah dia tahu dan dia yakin kalau itu haram. Setelah dia mendapatkan penjelasan bahwa harta itu adalah harta yang haram, maka ulama sepakat harta ini bukan miliknya. Kalau tadi sebelum tahu yang haram, harta itu masih menjadi haknya dan miliknya. Setelah tahu yang haram, harta itu bukan lagi menjadi hak miliknya. Dalilnya sama dari ayat yang tadi kita baca. Siapa yang sudah turun penjelasan fantaha, maka dia berhenti. Dia boleh menikmati yang lama, tapi tidak boleh mengambil yang baru. Kalau bukan miliknya, terus milik siapa? Nah, di sini ada beberapa pendapat yang kita sebutkan. Pendapat yang pertama, keluar dari kepemilikan orang yang memberinya dengan kerelaan. Ini prinsip pertama ya. Keluar dari kepemilikan orang yang memberinya dengan kerelaan. Misalnya ya, ada seorang biduan. Dia diupah dari hasil menyanyi dan dari hasil joget di depan umum. Kasih bayaran. Ini duit siapa, Pak? Duit panitia. Oh, bukan, Pak. Panitia cuma ngatur ya. Itu duit semua penonton. Begitu dia tobat, apakah ada kewajiban baginya untuk nyari siapa penontonnya, dikembalikan masing-masing ini duitmu? Para ulama menegaskan tidak ada. Sama halnya untuk semua kasus transaksi yang haram, saling ridho, tidak ada kewajiban di sana untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Dulu saya dagang rokok jadi kaya, kemudian ingin tak kembalikan kepada para konsumen-konsumen saya. Mumpung mereka masih hidup, kumpulkan semua tukang becak yang pernah beli. Enggak harus. Karena ketika mereka beli itu, mereka sudah dapat ganti apa? Rokok. Dia kan sudah dapat rokok. Ini duit diserahkan, saling ridho. Sehingga enggak mungkin kalau itu dikembalikan. Ya. Kenapa kalau ini tidak mungkin dikembalikan? Di sini ada dua pendapat, dan pendapat yang kita bahas pendapat yang pertama. Kalau ini dikembalikan, maka yang terjadi adalah di situ tergabung antara iwat dan muawwid. Dan itu kata Ibnu Qayyim dalam kaidah jual beli enggak boleh. Tergabung antara konsumen dan duit. Ini sudah membayar dan sudah dapat barang, tapi duitnya balik. Ini tidak ada dalam konsep jual beli yang diajarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, kalau ini terjadi, maka nanti menjadi pemicu bagi orang yang melakukan kemaksiatan untuk semakin bermaksiat. Dia sudah zina, sudah dapat hasil, terus duitnya dikembalikan. Betapa senangnya. Nah, dia sudah beli khamr, sudah mendem, duitnya dikembalikan. Nanti makin mendem dia. Makanya kalau pakai pendapat yang mengatakan bahwasanya ini harus dikembalikan, ini pendapat yang lemah. Justru ini akan memicu orang untuk semakin berbuat maksiat. Kita lihat bagaimana tarjihnya. Next. Dalam hadis dari Ibnul Utbiyah, Abu Humaid menceritakan, Istamala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal azdi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menugaskan seorang dari suku Azdi, namanya Ibnul Utbiyah al-Azdi ya, al-Azdi. Beliau ditugaskan untuk menjadi amil. Kemudian falamma qadima, setelah sampai di Madinah. Jadi Ibnul Utbiyah ini ketika jadi amil, dia dikasih hadiah oleh masyarakat. ini zakat saya, ini hadiah untuk Anda, silakan bawa pulang. Di luar apa? Zakat. Jadi zakat diserahkan dan ini tambah hadiah untuk Anda. Tapi dia mendapatkan hadiah dari apa, Pak? Karena posisinya sebagai amil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah hadiyatul ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada orang yang punya posisi statusnya korupsi. Guru dikasih hadiah oleh murid, korupsi. Bos dikasih hadiah karyawannya, korupsi. Atasan dikasih hadiah oleh bawahan, korupsi. Hadiah yang diberikan karena jabatan, korupsi. Hadiyatul ummal ghulul. Tapi kalau atas ngasih hadiah yang bawah, boleh enggak? Boleh ya. Kalau bawah ngasih hadiah ke atas enggak boleh, kalau atas ngasih hadiah ke bawah boleh. Enak jadi atasan atau bawahan? Atasan. Oh ya. Kenapa atasan, Pak? Enggak kena becek ya. Baik. Begitu Ibnu Lutbiyah ini kembali ke Madinah, dia serahkan, "Ya Rasulullah, ini zakat, ini hadiah milik saya. Saya enggak minta, saya cuma dikasih 100% atas kerelaan mereka." Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau marah ya dengan sikap Ibnu Lutbiyah ini. Dan sampai beliau berkhutbah mengingatkan bahwasanya ini adalah ghulul, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, digendong, dipikul besok di akhirat. Lalu beliau mengatakan, fahala jalasa fi baiti abihi au baiti ummihi fayanduru ayuhda lahu amla. Kenapa dia enggak duduk saja di rumah bapak ibunya? Sekarang tunggu apakah dia akan dikasih hadiah atau tidak. Artinya begini, kalau dia enggak punya jabatan, ada enggak orang yang mau ngasih hadiah? Kalau enggak ada, berarti hadiah ini diberikan karena jabatannya, dan itu hadiah yang terlarang. Kemudian bagaimana nasib hadiah yang dibawa oleh Ibnu Lutbiyah? Disebutkan oleh Ibnu Hajar di bawahnya itu, lam yaruddaha ala man ahdaha bal ja'alaha fi baitil mal. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengembalikan hadiah itu kepada orang yang memberikannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan hadiah itu ke Baitul Mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam serahkan ke Baitul Mal. Artinya harta yang dimiliki secara saling ridha, harta haram yang dimiliki dengan cara saling ridha, tidak boleh dikembalikan kepada pemilik pertamanya. Karena dia sudah menyerahkan itu dengan ridha dan tidak boleh dikembalikan kepada pemilik pertama. Ini pendapat yang lebih kuat dan ini pendapat jumhur ulama. Terus bagaimana cara tobatnya? Tadi kita sudah menyebutkan di sana ada dua pendapat, apakah harus dikembalikan atau tidak, dan pendapat yang benar tidak harus dikembalikan. Kita bahas dulu menurut pendapat yang wajib dikembalikan. Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan dikembalikan ke pemilik karena harta ini tidak diperoleh secara syar'i. Kemudian alasan yang kedua, mu'awwid tidak mendapatkan manfaat dari hartanya dengan cara yang mubah. Kemudian al-kasib, orang yang mendapatkan harta ini, dia mendapatkannya dengan transaksi yang haram. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, tidak dikembalikan ke pemilik, dan ini pendapat Syekhul Islam serta Ibnul Qayyim rahimahumullah, dan ini pendapat mayoritas ulama yang tadi kita sebutkan. Karena harta ini sudah bukan lagi milik mu'awwid, kemudian tidak boleh menggabungkan antara iwad dan mu'awwid. Alasan yang ketiga adalah ini memotivasi orang untuk semakin bermaksiat. Penjelasan ini tadi sudah kita bahas ya. Ini ada keterangan dari Ibnu Qayyim. Lanjut lagi. Ya. Kata Ibnu Qayyim, "Fala yajuzu ay yajma'a lahu bainal iwad wal mu'awwid." Enggak boleh menggabungkan antara iwad dan mu'awwid. Sebentar, Pak. Iwad itu yang mana, Pak? Iwat itu yang mana iwat? Uang yang diserahkan. Uang yang diserahkan tadi namanya iwat. Mu'awid, orang yang menyerahkan. Dia sudah dapat rokok, nyerahkan duit, rokoknya uangnya balik ke dia. Maka tergabung antara iwat dan mu'awid. Yang menyerahkan dan yang diserahkan kok gabung? Ini kan enggak bisa. Enggak mungkin. Terus siapa yang menyerahkan wong sudah dikembalikan? Kata beliau, fa inna fi dzalika i'anatun lahu 'alal itsmi wal udwan. Karena semacam ini berarti membantunya untuk berbuat maksiat. Wa taisiru ashabil ma'asi 'alaihi, dan memudahkan pelaku maksiat untuk bertindak maksiat. Dan seterusnya, saya beliau singgung kasus masalah zina. Kalau kemudian pezina itu dikembalikan lagi uang yang sudah dia bayarkan, maka dia akan semakin nakal dan semakin berbahaya. Kemudian Ibnu Qayyim juga mengatakan di lanjutannya, next, wahab anna hadzal mal lam yaqmlik al-akhid familku sahibihi qad zala anhu. Anggap saja harta itu bukan menjadi milik pelaku, bukan menjadi milik penjual rokok atau penjual khamer, akan tetapi hak milik mu'awid telah hilang karena sudah dia serahkan. Hak milik pembeli terhadap uang ini sudah hilang karena dia sudah serahkan. Waqad sallama lahu ma fi qabalatihi minan naf'i, dan penjual telah menyerahkan kebalikannya, gantinya dalam bentuk manfaat yang dia terima. Sudah dikasih rokok sebagai gantinya. Sehingga tidak mungkin bisa kita katakan hak miliknya masih tersisa. Baik. Ini keterangan dari para ulama bahwa harta haram yang kita dapatkan secara saling ridha tidak boleh lagi dikembalikan kepada pemilik. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kalau misalnya ada orang yang dia bertransaksi dengan harta haram, dia bermuamalah dengan riba dan seterusnya, terus ingin keluar dari daerah ini setelah dia tahu bahasanya itu terlarang, ingin keluar, boleh enggak dia mengambil yang secukupnya? Boleh enggak dia mengambil yang secukupnya untuk kebutuhan nafkah dirinya dan keluarganya? Boleh saya sebut instansi ya. Ada orang yang mau keluar bank riba. Tapi dia pertimbangan, saya kalau keluar sekarang kan belum tentu bisa langsung dapat pekerjaan. Boleh enggak kemudian dia, kalau begitu boleh enggak saya ngambil sekian ratus ribu hanya cukup untuk jaga-jaga nafkah saya dan keluarga selama satu bulan selama belum dapat pekerjaan. Di sini ada keterangan Al-Ghazali, hukum asalnya harta ini tidak boleh dia miliki, dia terima, tapi wajib dia sedekahkan. Nah pertanyaannya, nah ini pendekatan Al-Ghazali, kalau dia diwajibkan untuk mensedekahkan harta itu, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkannya? Jawabannya adalah yang paling berhak dia sendiri dan keluarganya. Dengan syarat dia tidak memiliki penghasilan yang lain yang bisa menutupi nafkahnya. Karena itu kata Al-Ghazali, walahu ayyatasaddaqa bihi ala nafsihi wa iyalihi idza kana faqiran. Dia boleh menggunakan uang itu, mensedekahkan uang itu untuk dirinya dan keluarganya idza kana faqiran. Kalau dia fakir. Li'anna iyalahu idza kanu fuqara wal wasfu mawjudun fihim bal hum aula mayatasaddaqu alaihi. Karena apabila mereka, dirinya dan keluarganya orang fakir, dan sifat itu, karakter fakir ada diri mereka, maka dia lebih layak untuk mendapatkan harta yang haram itu daripada diserahkan ke orang lain sebatas untuk menutupi kebutuhannya. Kemudian penjelasan yang kedua juga disampaikan oleh Syekhul Islam. Satu lagi mas. Beliau mengatakan fa in tabat hadhil baghiyyu wa hadzal khammaru wa kanu fuqara. Kalau pezina dan produsen khamar itu bertobat dan dia orang miskin, jaza yatasarrafa ilaihim min hadzal mal miqdar hajatihim, maka boleh menggunakan harta hasil zina, harta hasil jual beli khamar sebatas kebutuhannya, tidak boleh lebih dari itu. Ini fatwa dari para ulama. Bagi mereka yang mau keluar dari dunia yang haram namun belum memiliki penghasilan pengganti, dia boleh memanfaatkan sejauh kebutuhannya. Wallahu a'lam. Ada lagi enggak? Habis. Perlu dibaca enggak ini? Bagaimana teori zuhud dan warok? Mungkin penting. Ada artikelnya, Pak ya? Ya, mungkin bisa dibuka yang paling terakhir itu halaman 34. Bawah ini. Ada. Nah. Itu blog note, Pak. Nah, kalau blog note enggak ada, Pak. Minta makalah, panitia minta makalah. Ini ada, Pak. Monggo. Kita lihat barangkali ini penting. Waqala Abu Abdurrahman Al-Umari Az-Zahid. Abu Abdurrahman Al-Umari, seorang ulama yang zuhud, pernah mengatakan, "Idza kana al-'abdu wari'an." Kalau orang itu punya sifat wara', taraka ma yuribuhu ila ma la yuribuhu. Maka dia akan meninggalkan semua yang meragukan dirinya dan dia akan ambil yang meyakinkan baginya. Dan ini teori zuhud. Zuhud itu teorinya gampang, kata beliau. Apa yang meragukan tinggalkan dan ambil yang yakin. Sudah, orang itu akan jadi orang yang zuhud. Anda berhadapan dengan harta, ragu. Halal haram, halal haram, halal haram, jangan ditawar. Halal haram jadinya halom. Gabungan halal dan haram. Kalau kita enggak nawar terus kita tinggalkan, itulah sikap zuhud. Tarokama yuribuhu ila ma la yuribu. Dia tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Selesai waktu. Pertanyaan. Kemudian berikutnya, waqala Al-Fudail Ibnu Iyad. Yaz'amun nasu annal wara'a syadid. Banyak orang menyangka wara' itu berat. Wa ma warata alayya amran illa akhadtu bi asyaddihima. Sementara kalau bagi saya, jika ada dua hal yang membingungkan bagi saya, akhadtu bi asyaddihima, maka saya ambil yang paling berat. Halal haram, saya ambil yang haram. Jadi saya meninggalkannya. Enggak ditawar. Kalau saya ragu, saya pasti akan mengambil yang lebih tenang. Fada ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang meragukan dan berpindahlah kepada yang tidak meragukan. Kemudian kata Hasan bin Abi Sinan, ma syai'un ahwanu minal wara'. Tidak ada sesuatu yang lebih ringan daripada wara'. Maksudnya lebih gampang secara teori, meskipun susah secara praktek. Idza rabaka syai'un fada'hu. Prinsipnya adalah kalau Anda ragu, tinggalkan. Ini cara yang diajarkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi orang yang zuhud dan wara'. Kalau secara teori sangat gampang, praktek belum tentu yang ngomong bisa melakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan manfaat dari apa yang kita bahas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di sini ada banyak sekali pertanyaan. Saya minta kesempatan untuk baca dulu, mungkin kita break sejenak, Pak. Berapa menit? Lima sampai sepuluh menit. Kita istirahat sejenak. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira, amma ba'du. Ini ada banyak pertanyaan, dan yang pertama kami mohon maaf tidak bisa melayani semuanya. Ada dua sebab. Yang pertama, ada beberapa pertanyaan yang tidak mampu saya jawab. Yang kedua, ada pertanyaan yang mungkin itu agak sensitif jika harus disinggung di forum seperti ini. Dan yang ketiga, ada banyak pertanyaan yang sama. Jadi tumpukan kertas yang mungkin tidak saya pegang, tidak perlu kecewa. Barangkali apa yang saya pegang ini bisa mewakili sebagian. Apabila ada orang yang menukar cincin emas 3 gram milik lama dengan cincin emas 3 gram yang baru di sebuah toko emas, kemudian harus membayar sejumlah 100 ribu riba atau tidak? Jawabannya riba, dan ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Terus gimana kalau mau upgrade cincin? Kalau mau upgrade, yang lama dijual dulu, dapat duit, sudah, setelah itu beli lagi yang baru. Ini boleh, dan di situ tidak ada unsur riba. Harus dijual dulu. Tidak boleh ada tukar tambah dalam cincin emas yang beratnya sama. Bagaimana jenis dagang yang ada cashbacknya, boleh atau tidak? Cashback ini sebenarnya di situ memungkinkan ada dua harga dalam jual beli. Kalau di situ pakai syarat ya, pakai syarat yang belum tentu bisa dipenuhi. Misalnya begini, kalau Anda bisa lunas dalam waktu 6 bulan, nanti ada cashback 10%. Lunas dalam waktu 6 bulan, jelas atau tidak jelas? Tidak jelas, Pak. Dia dikasih, kalau bayar setahun, harganya 1 juta. Kalau lunas dalam waktu 6 bulan, harganya saya kasih cashback 200 ribu. Terus dia ambil, ya sudah saya ambil barang itu. Kemudian dia bawa pulang. Enggak ada yang bisa jamin apakah nanti dia dapat rezeki sehingga bisa lunas 6 bulan. Atau mungkin dia rezekinya kurang sehingga lunasnya setahun. Jadinya di situ ada dua harga. Bisa jadi 800 karena ada cashback 200. Atau bisa jadi 1 juta ketika dia membayar sampai lebih dari 6 bulan. Dan di sini yang dimaksud dengan dua jual beli dalam satu jual beli. Nah, Rasulullah SAW an bai'atin fi bai'atin. Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu jual beli. Ini diantara bentuknya adalah jual beli yang tidak jelas harganya. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Kalau Anda pilih salah satu harga saja, ini malah boleh. Kalau 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, terus Anda pilih, pokoknya saya pilih yang 1 tahun 1 juta, enggak apa-apa. Tapi komitmen, pokoknya 1 tahun 1 juta. Ini boleh, ini satu harga. Dua harga itu pilihan di awal, tapi begitu deal transaksi berapa harga? Ketika deal transaksi berapa harga? Satu kan? Dia milih salah satu. Dan ini jual beli kredit yang ada di tempat kita. Anda bebas saja ngasih banyak harga. Kalau tunai 500, 6 bulan 800, 1 tahun 1 juta, nanti 1 tahun setengah 1.200.000. Banyak sekali pilihan harga. Silahkan pilih mau yang mana. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja ngasih pilihan harga, kan boleh, Pak. Tapi harus dipilih salah satu ketika deal transaksi. Baik, saya pilih 1 tahun 1 juta. Ketika deal, dia hanya satu harga. Ini diperbolehkan. Tapi kalau enggak jelas, nanti kalau bisa lunas lebih cepat, tak kasih murah. Ini enggak jelas. Deal transaksi, dia masih meninggalkan dua harga. Antara lunas cepat atau lunas lebih lambat. Karena itu kalau cashback kasusnya seperti tadi, tidak diperbolehkan. Tapi kalau cashback, setiap Anda beli pasti dapat pengembalian, sah-sah saja, itu potongan harga. (Tuh) Jika kita terikat akad syirkah dalam bisnis, namun karena satu hal usaha tersebut bangkrut, bolehkah kita hanya mengembalikan pokok pinjaman saja tanpa mengembalikan bagi hasilnya? Namanya bangkrut berarti tidak ada hasilnya. Terus apa yang dibagi? Berarti pertanyaannya sudah terjawab ya. Tidak ada hasilnya berarti tidak ada yang dibagi. Kalau usaha itu betul-betul bangkrut, maka mudharib atau amil tidak berkewajiban untuk mengembalikan, tidak berkewajiban untuk mengembalikan modal secara utuh. Yang wajib dia kembalikan modal yang tersisa. Masih ada sisa barang segini, nilainya separuh dari modal, yaitu yang dikembalikan. Sudah, selain itu bukan tanggung jawabnya, selama dia jujur dan bukan kesalahan dia dalam mengelola usaha. Bagaimana gaji PNS yang itu kalau pemerintah ngumpulkan kan campur-campur ya. Ada dari pajak diskotik, ada pajak judi, ada pajak apalagi ya, ada hasil jual beli yang haram dan seterusnya. Dan pajak terbesar adalah pajak rokok. Berarti saya PNS makan hasil pajak rokok. Ini kebetulan PNS-nya ada di Kediri. Baik. Jadi ketika Anda bekerja di domain yang halal, di daerah yang halal, maka Anda tidak bertanggung jawab dari mana gaji yang Anda terima, tidak bertanggung jawab dari mana uang yang diterima oleh orang yang bertanggung jawab untuk gaji Anda. Saya kasih contoh seperti ini. Ketika seorang sahabat radhiyallahu anhu, dia bekerja atau melakukan transaksi dengan orang Yahudi, mereka tidak diminta pertanggungjawaban untuk mencari tahu apakah duit Yahudi ini dari hasil jual beli khamar, jual beli babi, atau dari hasil riba, atau dari hasil suap. Sahabat tidak bertanggung jawab dengan itu. Padahal transaksi mereka dengan orang Yahudi satu hal yang biasa. Itu bisnis yang dialami oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa silam, ketika mereka masih bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Seperti itu pula ketika PNS, dia bekerja untuk siapa? Untuk negara. Maka negara bertanggung jawab untuk menggajinya, dan dia tidak bertanggung jawab dari mana negara ini mendapatkan uang tadi. Yang penting hubungan dia dengan negara sah dan legal, dan disitulah yang menjadi pertanggungjawabannya. Kalau pekerjaan dia di unit yang halal, penghasilannya mubah. Tapi kalau pekerjaan dia di unit yang terlarang, penghasilannya terlarang. Wallahu a'lam. Saya beli solar di pom bensin untuk dijual. Pangkalan-pangkalan mitro apa ini jual beli bensin di eceran ya, Pertamini. Di situ ada peraturan, jika mau beli harus ada surat dari kepala desa, kecamatan dan seterusnya. Ini sah atau tidak? Jawabannya 100% sah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim wajib memenuhi aturan yang mengikat mereka, selama aturan itu tidak melanggar syariat. Dan Nabi SAW mengatakan, kullu syartin laisa fi kitabillahi fawwa batil walau kana mi'ata syartin. Semua peraturan yang melanggar Al-Quran dan Sunnah statusnya batil meskipun jumlahnya 100 aturan. Ada enggak larangan dalam Al-Quran dan Sunnah siapa yang beli solar tidak boleh diminta surat resmi dari pemerintah? Enggak ada. Enggak pernah dibahas. Karena itu boleh saja orang membuat aturan seperti itu. Apalagi jika aturan ini ditetapkan dalam rangka menertibkan mereka yang mau melakukan transaksi atau mereka yang mau menjual bahan bakar eceran. Bagaimana hukum menabung di bank, transfer di bank kalau uangnya banyak? Karena hampir rata-rata pengusaha pasti berhubungan dengan bank. Para ulama telah menyebutkan hukum di bank. Dan kita ketika, atau hukum menabung di bank, kita ketika memiliki rekening di bank, itu latar belakangnya beda-beda, Pak ya. Ada yang dia punya rekening cuman untuk ya biar kelihatan punya rekening, gaya-gayaan ya, meskipun gak pernah ada uang yang masuk. Ada yang dia punya rekening biar-biar punya ATM. Ada yang dia punya rekening untuk transfer. Kalau pakai wesel zaman sekarang susah. Ada yang untuk nyimpen. Ini kalau ditaruh di bawah bantal bahaya ya. Nanti ndak dioroti bojone. Maka ditaruh di bank. Dan macam-macam niat mereka. Termasuk ada juga yang nyimpan uang di bank dengan tujuan apa? Untuk dikembangkan, untuk investasi. Semua ini ulama memberikan hukum yang beda. Dan perlu kita tahu, tidak semua transaksi di bank itu haram. Transaksi di bank yang halal masih sangat banyak. Transfer itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal ya. Mau pakai Western Union, mau pakai Wesel, mau pakai lewat bank, sah-sah saja. Itu kan cuma fasilitas. Ada unsur ribanya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Kalau kita membayar boleh enggak? Itu hak dia, wong dia apa? Yang punya fasilitas. Kalau mau pakai fasilitas saya, bayar. Baik. Sehingga kasus ini halal saja. Orang melakukan transfer melalui bank. Termasuk juga ada orang yang dia sewa deposit box. SDB, safe deposit box di bank. Orang yang mau naruh emasnya biar aman, naruh simpanannya biar aman, ditaruh di deposit box dengan harga sesuai dengan volume. Boleh atau tidak? Sama dengan Anda sewa rumah, Anda sewa mobil kan gitu ya. Di situ transaksinya hanya sewa menyewa. Termasuk juga ketika Anda hanya sebatas nitip duit, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kan nitip duit. Nah, kemudian yang ketiga ini ulama membahasnya begini. Masalahnya duit kalau sudah jatuh di tangan bank dipakai apa? Dipakai untuk diputar sama bank. Diputar sama bank. Akad kita dengan bank itu apa, Pak? Wadiah. Wadiah itu titip. Bapak Ibu, kalau dititipi duit dari orang lain, ini duit saya titipkan ke Anda, saya mau pergi. Terus Anda menerima, iya silahkan ditaruh. Boleh enggak dipakai? Boleh enggak dipakai? Kenapa enggak boleh? Duit orang kok dipakai ya? Padahal dia cuman titip. Beda kalau dia bilang ini duit dari saya, silakan pakai modal untuk usaha. Boleh dipakai ya? Kalau misalnya Anda ketika naruh uang itu di bank, saya titipkan ini dengan akad wadiah. Wadiah artinya titip. Saya titipkan uang ini kepada Anda dengan akad wadiah. Aslinya boleh enggak dipakai? Boleh enggak? Kalau itu dipakai bagaimana? Enggak amanah ya. Oh, ini duit orang kok dipakai. Duit orang dipakai kan enggak boleh. Enggak amanah ini ya. Ini salah satu contoh pelanggaran. Memakai duit orang tanpa izin dari pemiliknya. Padahal kita ketika naruh duit itu tujuannya untuk cuman dititipkan, nanti diambil lagi kalau membutuhkan. Terlepas dari kegiatan mereka, terus bagaimana dengan kita sebagai nasabah? Nah, di situ ulama memberikan pertimbangan. Kalau ada madarat besar pada saat kita menaruh uang di rumah. Kalau naruh uang di rumah, wah bisa bahaya. Rumah kita jadi sasaran pencuri. Sudah dikenal masyarakat, orang ini paling anti bank. Pasti duitnya disimpan di bawah kolong kasurnya. Sudah, pencuri niteni, Pak. Dia katanya enggak punya rekening bank, berarti duitnya ditaruh di bawah bantal. Itu bisa jadi sasaran pelanggaran, sasaran kriminal. Kalau ini terjadi, maka dalam rangka menghindarkan madarat yang lebih besar, para ulama membolehkan untuk dititipkan ke bank. 15 menit lagi, masih ada banyak ya. Bagaimana kiat melunasi kredit bank sedangkan ekonomi nasional lesu? Dan untuk mengangsur kayaknya lama. Apa hukumnya orang yang punya kredit bank? Kredit bank pelanggaran di masa silam. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kredit bank berarti otomatis nanti kita akan ngasih riba ke bank. Dan dulu kita sudah sepakat dengan aturan adanya riba dengan bank. Karena itu kita, mereka yang terjebak kredit dengan bank, dimohon untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, karena uang itu sudah diterima dan itu sudah menjadi tanggung jawabnya, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya prinsipnya ini. Yang penting tidak nambahi riba. Yang penting tidak nambahi riba sehingga tanggung jawab kita tidak lebih berat. Karena itu hindari yang namanya penalti dan hindari penunggakan sehingga malah menaikkan bunga. Prinsipnya yang penting tidak nambahi riba. Baik penalti maupun penunggakan bunga sama-sama nambahi riba. Silahkan dicicil, diangsur setertib mungkin, yang penting tidak nambahi riba. Kalau bisa bahkan mengurangi riba. Itu prinsipnya. Saya berutang kepada seseorang dan qadarullah dia masuk penjara. Ini yang masuk penjara yang diutangi, Pak. Atau yang ya, yang mengutangi ya. Yang mengutangi masuk penjara. Dalam waktu cukup lama 9 tahun. Dan saya mau mengembalikan utang HP dia, dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah, masyaallah. Oh, tapi di sini ya. Saya mau mengembalikan utang tapi dia tidak mau bertransaksi sehingga uang tersebut saya belikan sawah, takut terpakai. Apa yang harus saya lakukan? Jawabannya, sawah ini menjadi hak dia. Apapun kenaikan harga sawah ini menjadi hak dia. Ketika beli misalnya 100 juta terus beli, 9 tahun dia bebas dari penjara. Ketika kita mau serahkan, serahkan sawah itu. Harganya kan jadi bertitel 9 kali, enggak apa-apa. Itu hak dia. Kita punya kaidah tadi ya, al-mal wa mayatawallati minal mal li sahibil mal. Bagaimana hukumnya KPR? KPR itu boleh atau tidak? Jadi KPR kalau di bank konvensional kita sudah tahu pasti statusnya adalah skemanya pinjam duit bayar lebih secara dicicil ya. Kalau rumah 300 juta untuk 15 tahun jadi berapa, Pak? Jadi berapa? 900. Betul, 900. 700, pengalaman ya. Ada tambahan di situ. 300 jadi 700, 15 tahun. Baik. Ini 400 jutanya riba ya. Riba. Oh, riba kalau 400 juta itu ngitung dosanya gimana, Pak? Bukan tanggung jawab kita ngitung dosanya, yang kita takutkan adalah dosanya ya. Terus bagaimana kalau di bank syariah? Kalau di bank syariah, KPR di bank syariah itu, nah ini yang masih dipertanyakan oleh para ahli ekonomi syariah di tempat kita. Kita tidak memungkiri di sana ada sebagian tokoh yang membolehkan dan masih banyak juga yang melarang. Di antara sisi yang bahasanya, sisi pertimbangan bahasanya KPR di bank syariah itu belum sesuai syar'i adalah sebenarnya KPR di bank syariah ini hakikatnya adalah utang tapi bayar lebih. Atau hakikat yang kedua, bank menjual barang yang belum dia miliki. Ada dua transaksi andalan yang digunakan oleh bank syariah untuk KPR. Pertama, transaksi ijarah mutahiyah bitamlik. Dan yang kedua, transaksi murabahah lil amir bisyira. Kita lihat transaksi yang pertama, ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik itu prinsipnya gini. Anda sewa, jadi istilah saja yang membuat ini rumit, Pak ya. Aslinya gampang. Begini. Anda sewa tapi dengan perjanjian pokoknya nanti setiap bulan bayar, nanti kalau sudah sampai 10 tahun barang ini saya kasihkan. Barang ini saya kasihkan. Misalnya ya, Bapak Ibu punya sebuah rumah, kemudian ada orang yang mau sewa. Terus kita bilang sama dia, saya mau sewakan ini tapi dengan syarat, satu, harus 10 tahun. Boleh enggak? Boleh tidak? Boleh saja kan ya. Kalau cuma sewa 1 tahun, 2 tahun saya enggak mau, harus 10 tahun. Kalau konsumen enggak mau ya sudah, pilih yang lain. Dia mau. Nah. Angsur atau bayar setiap bulan sekian atau setiap tahun. Anda bayar setiap tahun 10 juta. Setiap tahun 10 juta. Selama 10 tahun. Flat. Rata terus 10. Jadi totalnya 100 juta. Nilai rumah ini sebenarnya 90 juta dia beli dulu. Tapi dia sudah dapat untung 10 juta dengan cara disewakan tadi. Kemudian pemilik rumah janji, nanti kalau sudah 10 tahun rumah ini saya kasihkan ke Anda. Namanya apa? Ijarah muntahiyah bitamlik. Sewa berujung pindah kepemilikan. Nah itu yang dipakai oleh bank. Jadi bank begini, rumah ini rumah bank. Rumah ini rumah bank. Disewakan ke nasabah. Cicilan itu sebagai nilai sewa. Cicilannya biasanya berapa? Misalnya sebulan 1.200.000, atau anggap saja 1 tahun 12 juta. Dia bayar setiap tahun 12 juta terus selama 15 tahun. Nanti kalau sudah 15 tahun rumah itu diserahkan. Rumah itu diserahkan. Sudah? Jadinya rumah itu jadi hak milik setelah 15 tahun. Ini namanya ijarah muntahiyah bitamlik. Boleh atau enggak transaksi kayak gini? Hah? Enggak boleh. Kenapa, Pak? Ada dua akad. Yang pertama yang mana sewa, yang kedua jual beli. Baik, ya. Kepemilikan. Baik. Begini. Ijarah muntahiyah bitamlik, konsekuensinya itu berbeda. Di situ ada akad ijarah dan ada akad baik. Padahal yang namanya sewa dengan baik, dengan jual beli, itu konsekuensinya beda. Sewa itu pindah kepemilikan atau tidak? Tidak. Kalau baik, pindah kepemilikan atau tidak? Pindah kepemilikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, la syartani fi bai'atin. Tiba boleh ada dua syarat dalam satu jual beli. Di antara penjelasannya adalah dua syarat yang dia jika digabungkan nanti konsekuensinya beda. Yang itu memicu terjadinya sengketa. Sehingga ijarah muntahiyah bitamlik berdasarkan hadis la syartani fi bai'atin dilarang oleh sebagian ulama. Karena sewa sama jual beli itu konsekuensinya beda. Yang satu pindah kepemilikan, yang satu tidak pindah kepemilikan. Terus bagaimana yang boleh? Yang boleh itu ijarah muntahiyah bil wa'di bitamlik. Ketambahan kata al wa'di. Sewa berujung janji beli. Gimana ini? Jadi 15 tahun tapi nanti janji. Pokoknya kalau sudah 15 tahun janji kita jual beli. Ini repot lagi. Terus gimana? Karena baru janji beli dan janji itu bukan akad, maka dia tidak mengikat. Dia tidak mengikat. Sehingga dia tidak mempengaruhi syarat pertama dan syarat kedua. Mufum? Syarat pertama jalan sendiri, syarat kedua jalan sendiri. Dipisahnya dengan janji. Ketika dia sudah sewa 15 tahun, rumah ini punya siapa? Punya siapa? Masih pemilik pertama. Bukan penyewa. Sudah? Kemudian kemarin kan janji beli, mengikat tidak? Tidak mengikat. Artinya begini, karena tidak mengikat, berarti akad sewa ini enggak terganggu. Akad sewa tidak terganggu. Karena tidak mengikat, maka janji kemarin tidak harus ditepati. Berarti bisa saja terus pemilik rumah ini, saya enggak jadi mau jual, silakan Anda pergi dari sini. Loh, terus kemarin yang saya bayarkan itu nilai uang sewa, bukan uang cicilan. Anda silakan mau cari rumah yang lain kalau mau beli rumah. Ini janji yang tidak mengikat. Atau si penyewa terus, saya enggak jadi beli rumah Anda, saya tak cari yang lain, silakan saja. Nah, ini ijarah muntahiyah bitamlik. Baik, Pak. Semakin rumit ya. Dan itu memicu yang namanya sengketa. Makanya kemudian para ulama melarang hal ini, dan ini skema yang tidak dibenarkan untuk jual beli. Apalagi ya, bank itu boleh enggak beli rumah untuk dijual? Misalnya ada bank, kemudian dia beli rumah banyak terus disewakan, dikontrakkan, boleh enggak? Boleh enggak bank melakukan seperti ini? Enggak boleh, Pak. Selama bank itu masih terikat dengan regulasi BI, dia di bawah regulasi BI, tidak dibenarkan melakukan bisnis real. Bank boleh beli rumah tapi dipakai kantor. Tapi kalau bank beli rumah mau disewakan, tutup itu bank. Dilikuidasi dia, enggak boleh. Karena itu sebenarnya rumah ini rumah siapa? Rumah ini rumah siapa? Rumah kontraktor. Tapi disewakan oleh bank. Loh, kamu kok menyewakan rumah orang lain tuh atas dasar apa? Ini rumah kontraktor belum pindah tangan ke bank, tapi disewakan oleh bank. Duitnya dinikmati bank. Nah, itu sisi janggalnya ketika ada sebuah bank menggunakan transaksi ijarah muntahiyah bitamlik. Atau yang kedua, transaksi murabahah lil amir bisyira. Murabahah itu sederhananya, Pak. Murabahah itu prinsipnya begini. Anda jual barang, kemudian ketemu konsumen. Saya beli ini 100, arep mbateni piro? Ya, tak tuku 120. Ini namanya jual beli murabahah. Di situ ada dua unsur. Pertama apa? Harga kulaan disebutkan. Jujur dia. Saya beli ini 100, jujur. Unsur yang kedua, ada untungnya. Mau ngasih untung berapa? Saya kasih untung 20.000. Boleh atau tidak? Boleh. Ini namanya jual beli murabahah. Sebenarnya kita sering mempraktekannya, Pak. Cuman kadang enggak tahu istilahnya, jadinya terasa keren saja istilahnya. Akrab di tempat kita murabahah itu. Nah, ini ada kasus murabahah lil amir bisyira. Ini sebenarnya sering kita lakukan. Bapak Ibu tahu yang namanya mindring? Itu bahasa Jawa Timur ya. Mindring itu adalah enggak punya KBBI ini. Ada orang yang jual beli perabotan ya. Dia keliling ke kampung perabotan-perabotan ya. Hah? Lawe-lawe. Lawe-lawe. Kemudian ada salah satu konsumen yang lihat, punya baskom enggak, Pak? Enggak ada. Terus dia bilang, ya insya Allah seminggu lagi tak bawakan. Seminggu lagi tak bawakan. Apa di sini? Sudah terjadi transaksi belum? Orang ini kan baru tanya, saya mau beli baskom, punya enggak? Enggak punya, seminggu lagi tak bawakan. Terus dia janji, ya sudah nanti kalau sudah ada baskom saya beli. Seminggu depan dia bawa itu baskom. Sudah jadi beli enggak ini? Baskom ini otomatis terbeli atau belum? Ya? Belum. Otomatis terbeli atau belum? Belum. Nah, kemarin kan sudah janji, katanya mau beli, Bu. Enggak jadi ya, Pak, sudah beli. Sakit hati enggak ini? Biasa saja. Nanti kalau enggak laku di sini kan laku di sana ya. Ini namanya murabahah lil amir bisyira. Kalau dia jadi beli, berapa harganya? Dia nyebut harga, modal saya sekian, arep dibateni piro, silahkan. Jadinya murabahah lil amir bisyira. Itu akrab dengan kita transaksi itu. Tapi karena istilahnya saja yang mungkin buat orang itu semakin kayaknya sangar begitu Pak ya. Syaratnya apa murabah halil amir bisyirah ini? Anda harus punya barang itu. Mau dijual tapi enggak punya barang, ini dilarang. La tapi ma'laisa indak. Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki. Hadis dari Hakim bin Hizam. Ketika bank itu mau melakukan murabah untuk rumah, pertanyaan satu lagi, rumah ini punya siapa? Wong bank tidak beli rumah ya. Bank kan tidak boleh beli rumah untuk dijual. Kalau bank beli rumah untuk dijual, bank dilarang dalam aturan mereka, dalam aturan BI. Karena itulah sistem seperti ini hakikatnya tidak berbeda dengan praktek pinjam duit bayar lebih. Meskipun dia pakai nama murabah halil amin bisyira atau ijarah muntaya bitamlik, aslinya tidak ada bedanya. Karena dua transaksi ini tidak berlaku secara hakikat. Wallahu a'lam. Ini oleh panitia harus ditutup. Kita masuk sholat duhur. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu telah sabar mendengarkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.